بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله لنجدكم بلاترا من سبلنا يعني pembahasan pada bab al-fa'ilu bab tentang fa'il yang termasuk salah satu dari isim-isim yang marfu'. Kemarin sudah dibahas tentang fa'il, pengertian dari fa'il, yakni isim marfu' yang disebutkan sesudah fi'ilnya atau yang menjadi ta'wil dari fi'il tersebut. Kemudian fa'il tersebut mempunyai beberapa hukum, mempunyai beberapa faedah, baik terkait dengan fa'il itu sendiri maupun terkait dengan yang lainnya, yakni tentunya kalau disebut fa'il dia akan terkait dengan fi'ilnya, karena itu yang penting, itu yang pokok ya, fa'il yaitu melengkapi fi'il yang sebelumnya untuk membentuk satu jumlah mufidah, satu kalimat yang sempurna. Dan nantinya juga akan disebutkan ya, kaitan fa'il tersebut atau hukum kaidah fa'il tersebut terkait dengan maf'ul bih, yang mana maf'ul bih itu bukan bagian yang pokok, tapi dia merupakan tambahan untuk lebih memperjelas makna kalimat. Dan insya Allah nanti akan dibahas hal itu. Sebelumnya menyelesaikan tentang keadaan fa'il terkait dengan hukum-hukum fa'il bersama dengan fi'ilnya. Kemarin sudah sampai pada bagian yang kedua ya, sudah. Jadi disebutkan kemarin bagian atau hukum-hukum fa'il tersebut terkait dengan fi'ilnya. Dikatakan bahwasannya fa'il itu tidak boleh mendahului fi'ilnya. Jadi disebut dengan fa'il, dia tidak boleh mendahului fi'ilnya. Kalau mendahului fi'il atau ada satu isim yang dia mendahului satu fi'il, maka itu tidak disebut sebagai fa'il. Ya, ingat ya, pengertian fa'il di sini dari sisi bahasa, dari sisi istilah, dari sisi nahwu. Ya, tentunya akan berbeda dengan pengertian dari sisi lughawi, dari sisi arti kata asalnya. Jadi bedakan, misahkan. Kemudian hukum yang lain terkait dengan fa'il dengan fi'il, bahwasanya fi'il itu selalu menggunakan bentuk yang mufrad, bentuk yang tunggal, baik itu fa'ilnya bentuknya mufrad maupun musanna maupun jamak. Ini yang disepakati secara umum oleh semuanya, ditunjukkan dari contoh yang ada demikian. Kemudian hukum yang berikutnya sesudah itu, bagian yang ketiga atau poin yang ketiga, wa minha, dan diantaranya. Ha di sini terkait dengan ahkamul fa'il, ya, hukum-hukum fa'il terkait dengan fi'ilnya. Di antara hukum-hukum fa'il tersebut terkait dengan fi'ilnya, yakni annahu yajibu ta'nisu fi'li, bahwasanya wajib menta'nis fi'ilnya, membuat fi'ilnya itu menjadi bentuk mu'annas. Ya, ta'nis menjadikan mu'annas, bentuk mu'annas pada fi'il, fi'il dari fa'il tersebut. Bita'in sakinatin, bagaimana ta'nisu fi'li, bagaimana membentuk ta'nis pada fi'il tersebut, bi ta'in sakinatin fi akhir madhi, dengan ta sakinah, dengan huruf ta yang sukun pada akhir fi'il madhi. Ini membentuk fi'il menjadi mu'annas pada fi'il madhi dengan menambahkan ta yang sukun pada akhir fi'il madhi tersebut. Wa bi ta'il mudhari'ati fi awwalil mudhari'i, dan dengan cara menambahkan ta mudhara'ah, huruf ta mudhara'ah yang ada di awal fi'il mudhari', fi awwalil mudhari'i, yang ada di awal fi'il mudhari'. Ini bagaimana, kapan membentuk fi'il itu mu'annas? Iza kana fa'ilu mu'annasan haqiqiyan, jika fa'il tersebut adalah mu'annas haqiqi, mu'annas yang hakikatnya, yang sesungguhnya. Ini mutlak wajib demikian. Ketika fa'il itu mu'annas dan mu'annasnya yang haqiqi, di sini ditekankan atau di jelaskan mu'annas haqiqi, ya. Karena di sana ada mu'annas haqiqi, ada mu'annas majazi atau lafzi. Jadi dibedakan mu'annas. Kalau haqiqi itu memang secara hakikatnya, secara zatnya, secara kenyataan dia memang berjenis kelamin perempuan. Ya, mungkin seorang perempuan atau mungkin ya, yang secara umum yaitu seorang perempuan, ya. Dan ini mu'annas haqiqi, ya. Nah, ketika fa'il itu mu'annas haqiqi, maka tadi wajib menjadikan fi'il itu menjadi bentuk mu'annas dengan cara pada fi'il madhi menambahkan ta' yang sukun pada akhir fi'il madhi tersebut, adapun pada fi'il mudhari' dengan menambahkan ta' yang awal atau ta' mudhara'ah pada awal fi'il mudhari' tersebut. Nahwu, contoh. Qamat Hindun. Hindun berdiri. Di sini asalnya fi'ilnya qama, ya, fi'ilnya adalah qama, fi'il madhi qama. Kemudian yang menjadi fa'il Hindun ini mu'annas, mu'annas haqiqi, karena memang Hindun ini sebagai nama untuk seorang perempuan. Jadi dia benar-benar mu'annas, benar-benar perempuan, benar-benar wanita, tidak sekedar lafadznya saja, tapi memang hakikatnya adalah mu'annas, ya. Dan dia menjadi fa'il dari fi'il qama tadi. Maka fi'il qama ini wajib dibentuk menjadi mu'annas, dan karena qama itu fi'ilnya madhi, maka membentuk mu'annas dengan menambahkan ta' yang sukun pada akhirnya, pada akhir fi'il madhi tersebut, sehingga menjadi qamat Hindun. Ini adapun pada fi'il mudhari', ya, asalnya yaqumu, fi'il mudhari' secara asalnya dengan ya, huruf mudhari' dengan ya, yaqumu. Kemudian yang menjadi fa'il sama Hindun, mu'annas haqiqi, maka fi'il mudhari' yang awal, yang sebelumnya tadi, sebelum fa'il tadi, dia harus dibentuk menjadi mu'annas dengan cara apa? Dengan cara mengganti huruf mudhari'ah dari yang asalnya ya menjadi huruf ta. Ini. Jadi ta'nisnya fi'il mudhari' itu dengan ta yang ada di awal pada fi'il mudhari' itu. Ini ta'nis. Ya. Ta huruf mudhari'ah yang ada di awal fi'il mudhari' ketika fa'ilnya mu'annas, ini disebut sebagai ta' ta'nis. Kenapa? Karena ta' ini digunakan atau dia menjadi penanda bahwa fi'il itu bentuk mu'annas untuk fa'il yang mu'annas. Sebagaimana pada fi'il madhi yang di akhir tadi, ini disebut dengan ta' ta'nis. Ini. Ini ya. Baik. Jadi pada fi'il madhi, ta' ta'nis itu di akhir. Pada fi'il mudhari', ta' ta'nis di awal sebagai huruf mudhari'ah. Dan itu terjadi ketika tadi fa'ilnya itu mu'annas haqiqi. Kalau fa'il itu mu'annas haqiqi, maka wajib demikian. Tadi dikatakan hukumnya apa? Annahu yajibu ta'nisul fi'li, wajib demikian. Wajib fi'il itu dijadikan mu'annas. Kemudian kalau mu'annasnya bukan haqiqi bagaimana? Karena tadi disebutkan mu'annas ada yang haqiqi, ada yang memang benar-benar perempuan, tapi juga ada yang mu'annas majazi. Artinya apa? Hanya sekedar majaz, sekedar kiasan. Secara hakikatnya, zatnya, bendanya itu tidak berjenis. Tidak jenis laki-laki maupun tidak jenis perempuan. Tetapi lafaz tersebut, isim tersebut itu dianggap, dihukumi sebagai mu'annas. Sehingga yang demikian ini disebut dengan mu'annas majazi. Contohnya asyamsu, matahari. Secara zat yaitu tidak berjenis. Matahari, asyams, ini tidak berjenis zatnya, hakikatnya, hakikinya apa? Ya dia benda mati. Kalau orang kita katakan benda mati, benda bukan sesuatu yang berjenis kelamin. Ya, tetapi dalam bahasa Arab lafadz asyamsu itu dianggap dihukumi sebagai mu'annas. Maka yang demikian ini yang disebut dengan mu'annas majazi. Ya. Kalau yang sebagai tambahan, kalau yang mu'annas hakiki tadi, yang penting hakikinya dia mu'annas. Adapun lafadznya ada tanda taknisnya ataukah tidak ada? Tidak ada masalah, tetap itu dianggap mu'annas. Seperti nama Hindun, ini tidak ada tanda taknisnya pada nama ini secara lafaz. Atau Zainabu, Zainab, Maryamu, Maryam, nama-nama ini jelas untuk mu'annas, nama seorang wanita. Walaupun pada lafaz tidak ada tanda taknis, tetapi itu jelas hakikinya mu'annas, maka tetap dihukumi sebagai mu'annas hakiki. Kalau yang lainnya seperti Khadijah tu Khadijah, Aisyah tu ya Aisyah, ya, dan yang misalnya di situ ada tanda taknis atau tak marbutah. Jadi secara lafaz itu mu'annas, secara hakiki juga mu'annas. Tapi yang penting tadi adalah apa? Mu'annas yang hakiki. Lafaznya tinggal menyesuaikan. Itu yang hakiki tadi ya. Adapun yang majazi tadi, dia sekedar mu'annas majazi, bukan hakiki. Nah, nanti hukumnya akan berbeda. Ya, hukumnya akan berbeda dengan yang mu'annas hakiki terkait dengan bentuk fi'ilnya. Ketika fa'il itu tadi mu'annas hakiki, fi'ilnya hukumnya apa? Wajib menjadi mu'annas. Tapi kalau fa'il itu mu'annas majazi, nanti akan dijelaskan hukumnya itu tidak wajib. Ya, insyaallah penjelasan nanti dilanjutkan pada salat. Assalamualaikum, ini dulu. Wallahu a'lam, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya tadi, penjelasannya. Disebutkan dalam apa dari kelanjutan tadi, wa yajuzu tarkut ta'i, dinyatakan di sini yajuzu tarkut ta'i, bolehnya menghilangkan ta', tarkut ta'i, meninggalkan atau menghilangkan huruf ta'. Ta' di sini adalah ta' ta'nis yang ada di akhir pada fi'il madhi ataupun yang ada di awal pada fi'il mudhari tadi, itu yajuzu tarkut ta', boleh menghilangkan atau boleh meninggalkan ta' tersebut. In kana al-fa'ilu majaziyat ta'nisi, jika fa'al itu keadaannya berupa majazi ta'nis atau mu'annas majazi. Jadi apa di sini? Ta'nis tersebut yang ada di akhir fi'il madhi ataupun yang ada di awal fi'il mudhari itu tidak wajib. Ya, tidak wajib ketika fa'ilnya mu'annas majazi. Yang wajib apa? Kalau fa'il itu mu'annas hakiki. Itu wajib. Jadi berbeda hukumnya antara mu'annas majazi dengan hakiki. Tadi qamat Hindun, ini wajib tak ta'nis. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'annas hakiki. Atau taqumu mudhari-nya, ini tak, ini juga wajib. Ya, karena fa'ilnya adalah mu'annas hakiki. Maka tak ta'nis pada fi'il itu wajib. Tetapi kalau fa'il itu mu'annas yang majazi, tadi sudah dijelaskan ya majazi, jadi secara hakikatnya isim tersebut atau makna dari isim tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang berjenis kelamin, tetapi secara lafal itu dihukumi mu'annas dalam bahasa Arab. Ini mu'annas majazi. Ketika menjadi fa'il, maka tadi tak taknis pada fi'il ini tidak wajib. Kenapa? Tadi dikatakan ya juzu tarkut tak, bolehnya menghilangkan, meninggalkan tak tersebut. Berarti boleh tidak memakai tak taknis pada fi'il ketika fa'il itu majazi taknis atau mu'annas majazi. Nahu, contoh, dicontohkan di sini. Sholat asy-syamsu. Ya, ini fi'il madhinya. Sholat. Kemudian fa'ilnya adalah asy-syamsu. Ya, asy-syamsu ini mu'annas, tetapi dia mu'annas yang majazi, bukan hakiki. Matahari secara adatnya tidak berjenis kelamin, tetapi lafaz asy-syamsu dalam bahasa Arab ini dihukumi mu'annas. Nah, ketika dia menjadi fa'il, maka fi'il sebelumnya ini boleh dengan tak taknis karena dia mu'annas, ya, menjadi tola'at. Ya, tola'at asy-syamsu. Boleh pula menghilangkan tak taknis tersebut sehingga cukup menggunakan bentuk fi'il yang asalnya tanpa tak taknis menjadi tola'a asy-syamsu. Atau kalau mubaraknya ya dengan ya, ya tolu'u, ya, dengan ya asalnya, ya, ya tolu'u asy-syamsu. Ini boleh, ya. Jadi boleh dengan tak taknis, boleh dengan tidak. Boleh menjadikan fi'il itu mu'annas dengan menambahkan tak taknis. Boleh pula fi'il itu tetap bentuk yang muzakkar ketika fa'il mu'annas majazi. Wa qawlihi ta'ala, dan ucapan Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal disebutkan di sini, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ. Kana ini termasuk fi'il. Ya, lafaz kana ini termasuk jenis fi'il, bukan isim, bukan harf, dia fi'il. Walaupun mungkin keadaan fi'ilnya berbeda dengan keumuman fi'il, ya, tapi dia tetap termasuk fi'il. Kemudian di sini yang menjadi fa'il dari fi'il ini, wallahu a'lam, atau mungkin lebih tepatnya isim dari kana, yang itu semisal fa'il, artinya termasuk isim yang marfu', pada lafaz sholatu. Ya, lafaz sholatu, sholah. Ya, di situ lafaz sholatun asalnya, ya. Kemudian diidofahkan pada dhamir ha' menjadi sholatuhum. Nah, lafaz sholatun ini diakhir dengan tak taknis atau tak marbutah. Secara lafaz, ya, sholatun ini mu'annas karena ada tak taknisnya atau tak marbutahnya. Ini lafaznya dihukumi mu'annas, tetapi mu'annas di sini adalah mu'annas majazi, bukan hakiki. Ya, sholat, sholah, ya, ini mu'annas tapi dia majazi. Sehingga apa? Fi'il yang mendahuluinya ini boleh tanpa tak taknis. Dalam ayat disebutkan ini bentuk yang asal tanpa tak taknis. Ya. Dan boleh pula seandainya mungkin dalam satu kalimat, ya, di situ ditambahkan tak taknis pada fi'il kanan tersebut menjadi kanat, ya, menjadi kanat sholatuhum. Ya. Satu kalimat misalnya kanat sholatuhum. Ini boleh. Ini hukum fa'il, ya, yang mu'annas. Dan tadi dibedakan itu mu'annasnya apakah hakiki atau majazi. Ini berpengaruh pada keadaan fi'ilnya. Kalau hakiki wajib taknis fi'il, kalau majazi tidak wajib. Yang berikutnya, wa hukmul musanna wal majmu'i jam'a tashihin hukmul mufradi. Hukum musanna, ya, fa'il yang keadaannya musanna, wal majmu'i bi jam'a tashihin, dan jamak yang dengan jamak tashih, ya, di sini disebutkan dengan istilah jamak tashih. Ini nama lainnya adalah jamak salim. Yang dimaksud jamak tashih di sini adalah jamak salim. Artinya bukan jamak taksir. Yang bukan jamak taksir. Dalam kitab ini oleh penyusun ya diistilahkan dengan jamak tashih. Ya, nama lainnya adalah jamak salim. Dan ini meliputi untuk meliputi baik yang muzakkar maupun yang muannas. Jadi baik yang jamak muzakkar salim maupun yang jamak muannas salim. Ini tercakup dalam makna jamak tashih ini. Nah, di sini disebutkan hukum fa'il yang keadaannya musanna maupun fa'il itu keadaannya jamak dengan jamak salim, jamak tashih, baik yang muzakkar maupun yang muannas tadi ya, adalah apa? Hukmul mufradi. Bagaimana hukum mufradnya? Ya, bagaimana hukum pada fa'il yang keadaannya mufrad? Maksudnya apa? Keadaan fi'il itu sama. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya kemarin pada poin yang kedua, bahwasanya fi'il itu dijadikan mufrad ketika fa'il itu musanna maupun jamak. Nah, di sini juga demikian. Ketika fa'il itu musanna maupun jamak, walaupun itu mu'annas, maka bentuk fi'ilnya tetap menggunakan bentuk yang mufrad. Ya. Ini. Fataqulu, sehingga kau katakan, dicontohkan di sini. Qama az-zaidani. Ya, qama az-zaidani. Dua orang Zaid itu berdiri. Ini az-zaidani, ini musanna ya, sebagai fa'il. Maka dia dihukumi sebagaimana hukum mufrad. Yakni apa? Fi'il yang sebelumnya itu menggunakan bentuk yang mufrad. Dan karena az-zaidani ini muzakkar, maka fi'ilnya juga bentuk yang muzakkar tanpa ada tambahan apapun. Qama, bentuk asalnya. Contoh yang berikutnya, waqama az-zaiduna. Ya, az-zaiduna ini majmu' jam'a tashih atau jamak muzakkar salim. Ya, sebagai fa'il dari kalimat ini. Ya. Kemudian dia dihukumi sebagaimana hukum isim yang mufrad ketika menjadi fa'il terkait dengan fi'ilnya. Yakni apa? Fi'ilnya yang sebelumnya itu yaitu qama ini menggunakan bentuk yang mufrad. Ya. Tidak dijamakkan, tidak bersambung dengan wawu jama'ah, ya, tidak menjadi qamu az-zaidun, tidak seperti itu, tapi menggunakan bentuk yang mufrad qama az-zaidun. Dan karena az-zaidun itu jenisnya muzakkar, maka fi'ilnya juga bentuk yang muzakkar. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, wa qamatil muslimatani, dua orang muslimah itu berdiri. Ya, dua orang perempuan muslimah itu berdiri. Nah, di sini al-muslimatani ini musanna. Sekaligus dia muannas, ya, perempuan, dan ini termasuk apa? Majazi atau hakiki? Hakiki atau majazi? Hakiki, ya, muslimah, dua orang perempuan yang muslim. Itu hakiki, benar-benar berjenis perempuan. Ya, perempuan yang muslim. Jadi dia termasuk hakiki. Jadi mu'annas hakiki tidak sekedar nama orang perempuan, tapi juga sifatnya. Muslimah, mu'minah, salihah, yang semisalnya. Ketika itu memang disandarkan pada sifat perempuan, seorang perempuan, maka dia termasuk yang mu'annas hakiki. Sehingga apa? Di sini yang menjadi fa'il adalah mu'annas hakiki dengan keadaannya yang musanna, jumlah dua. Maka hukumnya sebagaimana hukum mufradnya. Dari sisi jumlah tadi, sebagaimana hukum mufrad, artinya fi'ilnya tetap menggunakan bentuk yang mufrad. Hanya saja karena dia mu'annas, mu'annas yang hakiki, maka bentuk fi'il harus dijadikan ta'nis, harus dijadikan mu'annas. dengan menambahkan tak ta'nis pada akhir fi'il madhi ini sehingga menjadi qamat. Dan ini wajib menambahkan tak ta'nis ini qamat, ya, qamatil muslimatani. Jadi tetap menggunakan hukum mufrad dari sisi jumlah, ya, lafaz fi'ilnya lafaz yang mufrad, tetapi dari sisi jenis dia menyesuaikan. Dan tadi kalau itu mu'annas hakiki maka dia wajib dijadikan mu'annas, fi'ilnya wajib dijadikan mu'annas dengan tambahan ta'nis. Contoh yang berikutnya, waqamatil muslimatu. Al-muslimatu ini jamak mu'annas salim atau jamak tashih tadi sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il dari fi'ilnya qamat, ya, fi'ilnya ditambahkan ta'nis. Kenapa? Atau sifatnya bagaimana penambahan tak ta'nis ini wajib ditambahkan tak ta'nis menjadi qamat. Kenapa? Karena fa'alnya adalah mu'annas hakiki. Ya, walaupun itu bentuknya jamak, ya, al-muslimatu itu jamak, tetap dia dihukumi sebagaimana mufradnya dari sisi ini, dari sisi jumlah. Sebagaimana mufradnya, artinya bentuk fi'il tetap bentuk yang mufrad. Hanya saja dari sisi jenis, karena dia mu'annas hakiki, maka fi'ilnya dijadikan bentuk mu'annas dengan menambahkan ta'nis. Ini. Baik, jadi dibedakan, dilihat dari sisi jenisnya, terkait dengan jenisnya, dengan terkait dengan jumlahnya, itu berbeda antara fa'il dengan fi'ilnya. Antara fi'il dengan fa'ilnya. Dan ini tadi untuk jamak yang salim atau jamak tashih. Nah, di sini disebutkan wal majmu jamak tashih, jamak dengan bentuk jamak yang tashih atau yang salim. Padahal di sana ada jamak yang lainnya, yaitu jamak taksir. Lalu bagaimana kalau jamak taksir? Nah, ini ada perbedaan karena di situ disebutkan jamak tashih, jamak salim. Menunjukkan kekhususan untuk jamak salim tersebut, hukum ini tadi, hukum yang disebutkan ini tadi. Berarti untuk jamak yang taksir pasti ada perbedaannya. Kalau semua sama, tidak perlu disebutkan jamak tashih, cukup disebutkan majmu', itu mencakup semuanya, baik yang jamak salim maupun yang jamak taksir. Tapi karena di situ disebutkan jamak wal majmu' jamak tashih, menunjukkan yang jamak taksir nanti ada perbedaan. Disebutkan di sini. Wa amma jam'ut taksiri. Adapun jamak taksir, ya, artinya ketika yang menjadi fa'il itu bentuknya, keadaannya berubah jamak taksir, bentuk jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Bagaimana? Fa hukmuhu hukmul majaziyyit ta'nisi. Maka hukumnya adalah hukum majazi ta'nis, hukum mu'annas majazi. Baik. Dan di situ disebutkan, ya, wa amma jam'ut taksiri, jamak taksir secara mutlak, secara umum semua bentuk jamak taksir tidak dibedakan itu untuk mudzakkar ataupun mu'annas, ya, hanya disebutkan amma jam'ut taksir. Jadi secara umum mutlak untuk semua bentuk jamak taksir. Nah, ketika fa'il bentuknya berubah jamak taksir, maka hukumnya dia akan dihukumi sebagaimana hukum yang berlaku pada majazi ta'nis tadi. Jadi boleh dengan ta'nis pada fi'ilnya, boleh pula meninggalkan atau menghilangkan ta'nis tersebut pada fi'il yang sebelum fa'il itu. Disebutkan dengan contoh di sini. Taqulu, engkau katakan, qama ar-rijalu. Ya. Ar-rijalu sebagai fa'il, qama fi'ilnya. Fa'ilnya apa? Bentuknya jamak taksir. Ar-rijalu jamak taksir. Tidak dilihat ini muzakkar atau mu'annas. Asalnya muzakkar atau mu'annas, maknanya muzakkar atau mu'annas, tidak diperhatikan, tidak terlalu diperhatikan. yang jelas ini bentuk jamak taksir ar-rijali. Maka hukum fi'ilnya bagaimana? Hukum fi'il terkait dengan fa'il yang jamak taksir, dia boleh tanpa ta'mis bentuk asalnya atau bentuk untuk yang mudzakkar tanpa ta'mis, sehingga kalimat itu tadi menjadi qama ar-rijali. Dan boleh pula dengan menambahkan ta'mis sehingga fi'ilnya menjadi qamat ar-rijalu. Ya, disebutkan di sini, di situ wa qamatir rijalu. Ya, qamat ar-rijalu. Ar-rijalu ini bentuk jamak taksir. Oke. Lafadznya bentuknya jamak taksir. Tidak dilihat makna ataupun asal mufradnya. Yang jelas dia bentuk jamak taksir, menjadi fa'il dari suatu fi'il sebelumnya. Maka fi'il sebelumnya ini boleh menggunakan bentuk yang mu'annas atau boleh menggunakan bentuk yang asal yang mudzakkar. Kalau yang tadi qoma itu bentuk yang asal yang mudzakkar tanpa tambahan tak ta'mis. Pada contoh yang kedua, ini boleh menggunakan bentuk yang mu'annas dengan menambahkan tak ta'mis sehingga fi'ilnya menjadi qamat. Ini boleh menyatakan seperti ini, qamat ar-rijalu. Loh, ketika nanti misalkan ditanya, loh, ar-rijal kan mu'udhakar, jamak mu'udhakar. Iya benar, cara makna lafaz ya, itu jamak untuk mu'udhakar, benar. Tetapi dilihat dari sisi bentuknya itu jamak taksir, maka fi'il yang sebelumnya ini boleh dibentuk menjadi mu'annas. Kenapa? Karena bentuk jamak taksir, bentuknya ya, atau sirahnya atau lafaz jamak taksir itu, ini hukumnya sama dengan tadi majazi ta'nis atau mu'annas majazi yang tadi sudah disebutkan. Pada mu'annas majazi atau majazi ta'nis itu boleh menggunakan bentuk fi'il yang asal, boleh pula menggunakan bentuk fi'il yang ta'nis. Ini. Itu ya. Baik. Contoh yang berikutnya, wa qamal hunudu. Qama. Ya, tadi qama bentuk fi'il yang asal ya, tanpa ta' ta'nis, tidak ada penambahan ta' ta'nis. Kemudian yang menjadi fa'ilnya al hunudu. Al hunud ini jamak dari hindun. Okay. Hindun. Nama perempuan tadi hindun pada contoh sebelumnya tadi ya. Hindun satu orang, satu perempuan bernama Hindun. Kalau banyak perempuan bernama Hindun, maka menjadi al-hunud ini. Nah, di sini al-hunud bentuk jamaknya adalah jamak taksir karena dia berubah dari asalnya. Ya, al-hunud ini jamak taksir. Ya, maka karena bentuk fa'il ini berubah bentuk jamak taksir, tidak dilihat maknanya, tidak dilihat asalnya menunjukkan mudzakkar ataukah mu'annas. Yang jelas itu bentuk jamak taksir, maka apa? Fi'il yang sebelumnya ini boleh menggunakan bentuk yang asal yang tanpa ta, seperti ditunjukkan dalam contoh ini, qoma al-hunudu, dan boleh pula menggunakan bentuk fi'il yang ta'nis dengan menambahkan ta ta'nis menjadi wa qamat al-hunudu, ya. Bukan menambahkan ta ta'nis, qamat al-hunudu. Ini. Jadi dilihat bentuknya itu jamak taksir, maka berlaku hukum sebagaimana hukum pada majazi ta'nis atau mu'annas majazi. Ya, tidak diperhatikan itu lafal mudzak atau itu secara makna mudzakkar atau secara makna mu'annas, tidak dilihat dari sisi itu, tapi sekedar dilihat dari bentuknya berupa jamak taksir, maka berlaku hukum seperti itu. Ya. Termasuk juga diantaranya ini isim jamak seperti nisa, an-nisa, ya. Ini kan isim yang menunjukkan jamak atau an-niswah, ya. Ini jamak dari mar'ah, ya, atau al-mar'atu atau imra'atun, jamaknya an-nisa atau an-niswatu. Ini juga jamak taksir. Alhamdulillah. Ini isim jamak, bukan jamak taksir ya. Karena mufradnya berbeda sekali. Mufradnya al-mar'atu ya, bentuk jamaknya an-nisa atau an-niswah, ya, atau dia dianggap jamak taksis juga bisa, atau lebih tepatnya tadi disebut dengan isim jamak, isim yang menunjukkan makna jamak. Ini dihukumi sama dengan ini. Jadi ketika lafaz an-nisa atau an-niswatu ini menjadi fa'il dari suatu fi'il, maka bentuk fi'il itu bisa menggunakan bentuk yang asal tanpa ta'nis, dan bisa pula menggunakan bentuk yang ta'nis dengan menambahkan ta'nis. Ini. Dan disebutkan di sana dalam Al-Quran, contoh ini ya, di surah Yusuf ayat yang ke 30-40-an ya, agak awal, di sana dikatakan waqala niswatun fil madinah. Di situ disebutkan qala niswatun. Ini nanti bisa dibuka, dicek ya, di surah Yusuf agak awal di ayat 30-40-an kalau tidak keliru. Di situ disebutkan waqala niswatun fil madinah. Di situ qala sebagai fi'il, kemudian niswatun itu fa'ilnya. Ya, berupa lafaz niswatun, ya, isim jamak yang ini dianggap sama dengan jamak taksir tadi. Maka karena fa'ilnya berupa isim jamak atau yang semisal dengan jamak taksir, fi'il sebelumnya ini boleh menggunakan bentuk yang asal tanpa ta'nis. Qala niswatun. Ini. Atau mungkin nanti dalam ayat lain ketika dikisahkan tentang para rasul, rasul mufradnya rasulun, jamaknya rusulun, lafaznya kan rusulun. Coba nanti diperhatikan ketika membaca ya, kalau dijumpai rusul kemudian ini menjadi fa'il rusuluhum misalkan ya, dan dia kemudian menjadi fa'il, maka nanti fi'il sebelumnya lafaznya gimana lupa, tapi ada mungkin ada nanti. Atau contoh kalimatnya saja, ja'at dengan fi'il ja'at rusuluhum, ini diidhofahkan pada umur ya, ja'at rusuluhum. Nah, di sini rusul, rusulu ini sebagai fa'il, ini bentuk jamak taksir, kemudian fi'ilnya yang mendahulunya, fi'ilnya yang sebelumnya ini menggunakan bentuk yang mu'annas dengan menambahkan ta'nis. Ini ja'at rusuluhum. Dari ini ada yang ditanyakan? Artinya sama. Artinya sama, tidak ada perbedaan arti. Yang sama sebelumnya. Koma arti sekali sama dua koma sih. Taknisnya itu enggak. Tidak ada perbedaan arti. Jadi taknis itu sekedar penanda untuk taknis. Secara arti sama, tidak ada perbedaan arti. Koma, komat, ya semua artinya berdiri, sama. Ja'at, ya datang, sama. Ada yang ditanyakan? Tapi kalau fa'il ini domer takdir itu berarti tetap pakai qalu ya? Kalau fa'il domer mustatir itu hanya pada yang mufrad. Misalnya qala, ini domir mustatir taksinya huwa, atau qalat, ini domir mustatir taksinya hiya. Ini kalau qalu, ini fa'il yang domir wawu, dia bukan mustatir. Mustatir itu yang tidak ada wujudnya. Kalau qalu, wawu ini domir, ini wawu, kan ada wujudnya, berarti bukan mustatir. Yang mustatir pada qala dan qalat, yang fi'il madhi ya, yang fi'il madhi hanya dua tempat ini, yang takdirnya huwa dan yang takdirnya hiya. Kalau jamak tadi menjadi qalu, kalau musanna qala dengan alif ya, ini kan tampak nomornya, nomor alif, nomor wawu ini, dan ini menjadi fa'ilnya, nomor wawu, nomor alif ataupun nomor mustatir ini menjadi fa'ilnya. Nah, pembahasan yang ini tadi, ketika fa'il itu bukan domir, ya kan? Contoh-contoh yang disebutkan ini adalah ketika fa'il bukan dhamir. Jadi berbeda. Fa'il yang dhamir sudah dibahas sebelumnya dan juga sudah dibahas pada pembahasan dhamir, itu fa'il yang berubah dhamir. Pada pembahasan ini tadi adalah ketika fa'il itu bukan dhamir, jadi fa'il berupa ism dhahir. Ada lagi? Ada perbedaan kalau yang kolat kolat secara arti makna tidak ada perbedaan dari sisi apa mungkin tafsir juga tidak ada perbedaan sekedar apa lafaznya hukum lafaz kata yang digunakan itu boleh seperti itu boleh seperti ini secara arti dalam hal ini ya itu tidak ada perbedaan arti tidak ada perbedaan makna tentang bentuk fi'il tadi sama menggunakan bentuk yang muzakkar ataupun menggunakan bentuk fi'il yang mu'annas itu secara arti secara makna sama. Ada lagi? Ya. Yang berikutnya kalau tidak ada kita lanjutkan ahkamul fa'ili ma'al maf'uli hukum-hukum fa'il terkait dengan maf'ulnya terkait dengan maf'ul bi. Wa minha annal asla fihi ayyaliya fi'lahu. Di antara hukum-hukum fa'il yang lain bahwasanya secara asal fa'il itu mengikuti fi'ilnya. Ya, fa'il mengikuti fi'ilnya. Summa kemudian ya, jadi asalnya fi'il suatu fi'il kemudian diikuti fa'ilnya. Ini hukum asal. Summa kemudian yuzkarul maf'ulu disebutkan maf'ulnya. Ketika memang dibutuhkan maf'ul dari fi'il dan juga fa'il itu kalau dibutuhkan maf'ul mempunyai maf'ul bi maka kemudian disebutkan maf'ul tersebut. Jadi urutan asalnya demikian, fi'il terdahulu, kemudian baru fa'il, kemudian baru maf'ulnya. Nahwu ditunjukkan dalam contoh ini. Wa waritha Sulaiman Dawud. Ya, dan Nabi Sulaiman alaihi salam ini mewarisi Nabi Dawud alaihi salam. Ya, waritha ini fi'il, kemudian lafal Sulaimanu ini marfu' dengan dhammah menunjukkan dia sebagai fa'ilnya. Jadi Nabi Sulaiman mewarisi. Ya, menjadi waris. Ya, pada Dawuda ini sebagai maf'ul bi. Ya, ditunjukkan dengan fathah ya mansub dia sebagai maf'ul bi. Ini. Jadi asalnya demikian fi'il diikuti fa'il kemudian baru disebutkan maf'ul bihnya. Atau kalau kalimat secara umum ya kataba at-thalibu ya ad-darsa. Ya, kataba at-thalibu ya dhamma marfu' sebagai fa'il kemudian ad-darsa fathah mansub sebagai maf'ul bi. Seperti itu. Hukum asalnya. Kemudian dijelaskan di sini, waqad yata'akhkharu fa'ilu dan terkadang fa'il itu terakhir. Oke, terkadang fa'il itu terakhir wa yataqaddamul maf'ulu dan maf'ul itu mendahului. Terkadang bisa demikian. Fa'ilnya di akhir kemudian maf'ul mendahului. Jadi urutannya fi'il, kemudian baru maf'ul dulu, kemudian baru diikuti fa'ilnya yang akhir. Terkadang bisa demikian jawazan, yang itu sifatnya jawaz. Boleh. Artinya apa? Boleh fa'il diakhirkan, boleh pula fa'il didahulukan. Atau boleh maf'ul bi itu diakhirkan, atau maf'ul bi didahulukan. Itu boleh. Yeah. Nahwu contoh walaqad jaa'a ali fir'auna nuduru. Yeah. Dalam ayat ini disebutkan jaa'a ini sebagai fi'il kemudian ala yeah, ala fir'aun ala ini yang menjadi maf'ul bih dia mansub dengan fathah kemudian fir'aun itu mudhaf ilaihnya yeah. Yang jelas maf'ul bih pada lafaz ala ini didahulukan daripada fa'ilnya fa'ilnya mana an-nuzuru itu sebagai fa'il dia marfu' dengan dhammah sebagai fa'il. Dan dalam ayat ini atau dalam kalimat semacam ini, ini sifatnya jawaz, boleh. Boleh didahulukan maf'ul bihnya seperti ini, fa'ilnya diakhirkan, boleh. Boleh pula seandainya ini satu kalimat dibalik mengikuti kaidah asalnya tadi, ja'a an-nuzuru ala fir'auna. Dalam satu kalimat boleh dinyatakan demikian, ja'a an-nuzuru ala fir'auna. Ya, peringatan-peringatan atau pemberi peringatan itu sudah datang kepada pengikut Fir'aun. Boleh. Jadi dalam satu keadaan, untuk satu maksud, untuk satu tujuan, atau satu ada konteks kalimat yang memang itu diperlukan, ini boleh dibalik antara fa'il dengan fi'ilnya, antara fa'il dengan maf'ul bihnya. Wa wujuban, dan wajib. Oke, kalau tadi sifatnya jawaz, jawaz antara fa'il dengan maf'ul bih bertukar tempat, itu jawaz boleh. Tetapi ada juga yang sifatnya wujub, wajib. Artinya apa? Maf'ul bih wajib didahulukan daripada fa'ilnya. Tidak boleh tidak. Maf'ul bih harus didahulukan, kemudian fa'il harus diakhirkan. Ini wajib yang demikian. Bagaimana? Dalam kondisi apa? Ditunjukkan dalam contoh ini, nahwu, contoh dalam ayat ini, syaghalatna amwaluna. Syaghalatna amwaluna. Di sini, dhamirna, yang sesudah syaghalatna, ini dhamirna, ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih ini berupa dhamir muttasil. Ketika maf'ul bih berupa dhamir muttasil, dan kemudian fa'alnya amwalu, ini bukan dhamir. Nah, dalam keadaan yang semacam ini, maka maf'ul bih yang berupa dhamir, dhamir muttasil, itu wajib didahulukan daripada fa'il yang bukan dhamir. Ini seperti ditunjukkan dalam ayat ini. Ini wajib. Tidak boleh misalkan syaghalat amwaluna, kemudian maf'ul bihnya dhamir na, itu tidak boleh. Dia harus didahulukan syaghalat na amwaluna. Ini. Kalau seandainya fa'il dan maf'ul bih semuanya dhamir, bagaimana? Kalau semuanya dhamir, maka kembali ke asalnya. Fa'il didahulukan, baru kemudian maf'ul bih. Misalnya, dharabtuhu. Dharabtuhu. Dhamir ta ini sebagai fa'il, dia harus didahulukan. Kemudian dhamir ha ini sebagai maf'ul bih, dia harus diakhirkan. Karena dua-duanya berupa dhamir. Ini kembali ke asalnya, wajib didahulukan fa'ilnya, kemudian baru maf'ul bihnya ketika dua-duanya berupa dhamir. Tetapi kalau maf'ul bih yang berupa dhamir, maka dia wajib didahulukan daripada fa'il yang bukan dhamir. Wa nahwu, dan contoh yang lain yang wajib didahulukan. Misalnya, wa izi betala Ibrahima rabbuhu. Dalam contoh ayat ini, dan ketika Ibrahim itu diuji oleh Rabbnya. Nah, di sini lafaz Ibrahima mansub dengan fathah, ini sebagai maf'ul bih. Kemudian Rabbu ini sebagai fa'il, dia marfu dengan dhammah. Nah, dalam keadaan ini di mana pada fa'il itu diidhofahkan pada dhamir, yang dhamir itu kembalinya kepada maf'ul bih yaitu Ibrahim, maka maf'ul bih itu wajib didahulukan baru kemudian fa'ilnya. Di sini maf'ul bih bukan dhamir, Ibrahim. Ibrahim ini maf'ul bih, ini bukan dhamir. Tetapi pada fa'il yaitu Rabbu, dia pada fa'il ini, pada lafaz Rabbu, dia diidhofahkan pada dhamir yang kembalinya kepada maf'ul bih tadi. Rabbuhu, dhamir ha menjadi mudhaf ilaih dari Rabbu. Dhamir ha ini kembalinya kepada Ibrahim, kepada maf'ul bihnya. Maka dalam keadaan ini, maka maf'ul bih tadi wajib didahulukan, kemudian baru fa'ilnya. Ini kalau pada fa'il itu terkandung dhamir yang kembali kepada maf'ul bih. Jadi tidak boleh mengatakan suatu kalimat misalnya ibtala rabbuhu Ibrahima. Tidak boleh demikian. Harus didahulukan maf'ul bihnya. Ibtah seperti dalam ayat ini, wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu. Ini wajib. Ini tadi apa? Maf'ul bih mendahului fa'ilnya dan tetap terletak sesudah fi'il. Urutannya tetap fi'il di awal. Kemudian disebutkan sesudah ini, waqad yataqaddamul maf'ulu 'alal fi'li wal fa'ili jawazan, dan terkadang maf'ul itu mendahului fi'il dan fa'ilnya. Jadi tidak sekedar mendahului fa'il, tapi maf'ul ini mendahului fi'il dan fa'ilnya. Terkadang boleh seperti ini, jawazan, boleh seperti ini, maf'ul mendahului fi'il dan fa'ilnya. Dan tentunya ini tadi ketika memang ada qarinahnya, ada konteks kalimatnya, ada hal-hal yang terkait, ini akan boleh dibentuk seperti ini dengan maksud-maksud tertentu, ya, itu boleh. Nahwu, contoh ditunjukkan dalam ayat ini, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Fariqan ini sebagai maf'ul bi, ya, di awal ayat ini, di awal kalimat ini. Kemudian kadzabu ini fi'il dan fa'ilnya. Kadzaba itu fi'il madhi, kemudian dhamir wawu ini sebagai fa'ilnya. Berarti maf'ul bi itu mendahului fi'il dan fa'ilnya. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun, sama fariqan ini sebagai maf'ul bi, kemudian yaqtulun itu fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir wawu, ya, pada yaqtulun wawu itu dhamir, itu sebagai fa'il. Fi'il dan fa'il itu semua didahului oleh maf'ul bihnya. Ini boleh, sifatnya boleh dalam contoh yang semisal ini. Seperti juga dalam ayat di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ iyyaka ini dhamir, ini sebagai maf'ul bih, dia didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya. Na'budu nasta'inu itu fi'il dan juga fa'ilnya, ya, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya nahnu. Nah, itu fi'il dan fa'il didahului oleh maf'ul bih yang berupa dhamir, yaitu iyyaka. Ini itu boleh ketika tadi memang ada satu maksud tertentu, ada satu tujuan tertentu, ini boleh didahulukan seperti itu. Wa wujuban, bahkan boleh, bahkan maf'ul bih mendahului fi'il dan fa'il tersebut, itu bisa hukumnya wajib. Ya, kalau tadi disebutkan jawazan itu boleh, jawaz. Kalau boleh itu kan berarti memilih, bisa begini, bisa begitu, boleh begini, boleh begitu, boleh mendahului, boleh diakhirkan, kan gitu, itu jawaz. Tapi kalau dikatakan wujuban itu wajib, maka harus demikian. Artinya dalam hal ini maf'ul bih harus mendahului fi'il dan fa'ilnya. Bagaimana? Kapan? Dicontohkan di sini, nahwu contoh dalam ayat ini, fa'ayya ayatillahi tunkirun. Ayya di sini sebagai, atau ayya ini adalah bentuk isim istifham, merupakan salah satu dari isim istifham. Ini menjadi maf'ul bih, yeah, menjadi maf'ul bih dalam ayat ini. Ayya maf'ul bih, kemudian tunkirun itu fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir wawu, ya, itu sebagai fa'il. Nah, ayya sebagai maf'ul bih, dia wajib didahulukan. Kenapa? Wajib, kenapa tidak bisa diakhirkan? Kenapa tidak sifatnya jawaz? Kalau yang tadi jawaz, yang ini wajib, kenapa? Karena lafaz ayya disebutkan di situ, li'anna ismal istifhami lahu sadrul kalami. Karena isim istifham itu harus berada di permulaan kalimat. Ayya ini termasuk isim istifham, ya, jadi setiap isim istifham itu harus berada di awal kalimat. Secara umum di awal kalimat. Kalaupun itu mungkin ada fa, ya, huruf mendahului fa, itu tidak terhitung, tidak mengapa. Tetap ini dihukumi, ini ada di awal kalimat. Huruf fa atau wawu, ya, atau mungkin huruf jar min atau ila, min aina, itu tidak mengapa. Tetapi tetap secara asal, secara umum, dia harus selalu berada di awal kalimat. Nah, ketika maf'ul bih berupa isim istifham, maka wajib dia berada di awal kalimat, sehingga maf'ul bih itu wajib mendahului fi'il dan fa'ilnya. Ya. Jadi hukum asal tetap itu berlaku, tetap itu yang digunakan secara asal. Adapun dalam keadaan-keadaan tertentu atau dengan syarat tertentu, dengan maksud tertentu, tujuan tertentu, maka bisa berlaku hukum-hukum yang berbeda dengan hukum asalnya, baik itu yang sifatnya jawaz maupun yang sifatnya bahkan menjadi wajib atau wujud. Tentunya tadi itu ada syarat-syarat tertentu, ada keadaan tertentu. Ya, ini. Jadi terutama ketika menjadi wajib itu ya, itu harus ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, ya dia kembali ke asalnya, hukum asal atau hukum yang jawaz. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan dari ini? Baik, dengan ini selesai pembahasan tentang bab fa'il. Yang berikutnya insyaallah bab yang lainnya, isim-isim marfu' yang sesudahnya, yaitu naibu fa'il. Untuk yang ini kalau tidak ada, mungkin untuk malam ini sampai ini dulu. Walafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.